Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala allahu ta'ala, laqad manna allahu ala almu'minin idh ba'atha fihim rasulam min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Thumma amma ba'd. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah wa jami'. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada hamba-hambanya kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Sungguh seandainya setiap insan dia mau mensyukuri nikmat-nikmat ataupun menghitung nikmat-nikmat yang ada, mereka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallah la tahsuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan keberkahan. Pada bulan ini barakallahu fikum, seluruh manusia, mau muslimnya, mau non-muslimnya, mereka mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan. Seorang muslim mendapatkan kebaikan bulan Ramadan, kebaikan duniawi dan kebaikan ukhrawi. Adapun non-muslim, dia mendapatkan kebaikan duniawi, dan terkadang pun ada yang mendapatkan kebaikan ukhrawi, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan duniawi barakallahu fikum, secara umum pada bulan Ramadan terbuka lapang bebas perekonomian. Pada bulan Ramadan yang sebelumnya seorang insan dia bukan sebagai pedagang menjadi pedagang. Pada bulan Ramadan yang sebelumnya barang-barang tidak laku dijual, sekarang pun laku dijual. Inilah di antara keistimewaan bulan Ramadan. Adapun terkait dengan ukhrawi barakallahu fikum, maka sungguh kita dapati pada bulan-bulan Ramadan kesempatan yang sangat luas bagi setiap muslim untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, baik amalan-amalan yang hanya bisa dilakukan pada bulan Ramadan ataupun amalan-amalan yang di luar bulan Ramadan pun juga bisa dijalankan. Pada bulan Ramadan pula barakallahu fikum, setiap insan mendapatkan pelajaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dari syariat Islam, untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, menjadi seorang hamba yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kalau seandainya kita mau menghitung satu demi satu amalan-amalan yang mendukung puasa di bulan Ramadan, maka kita dapati bahwa amalan-amalan tersebut berkaitan erat dengan akhlak dan kepribadian manusia. Satu contoh barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha," dalam surat An-Najm. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya, yang beliau tuturkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaul az-zur wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa sharabahu aw kama qala alayhi as-salatu was-salam. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta ataupun perbuatan-perbuatan keji, maka Allah tidak butuh atas apa yang dia tinggalkan dari makanan dan minumnya. Allah tidak butuh terhadap puasanya. Barakallahu fikum. Ketika kita berpuasa, kita berupaya menjadi sosok yang berakhlak dengan akhlak yang sangat mulia. Orang yang berakhlak dengan akhlak ini, barakallahu fikum, diletakkan predikatnya setelah para nabi. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin, karangan para nabi. Kemudian di bawahnya orang-orang yang jujur, di bawahnya orang-orang yang meninggal sebagai syahid, di bawahnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang jujur. Barakallahu fikum. Kita di bulan Ramadan ini takut untuk berdusta. Walaupun di luar bulan Ramadan kita juga punya prinsip untuk apa? Tidak berbohong. Tapi terkadang barakallahu fikum, kita juga tetap terjatuh dalam canda kita atau penyalahinya. Lebih terlebih lagi pada bulan Ramadan, barakallahu fikum, itu kita press. Tutur kata kita betul-betul kita jaga. Jangan sampai kita berbicara dengan pembicaraan apa? Dusta. Bercanda dusta enggak boleh. Apa kata Rasul? Iyakum. Qabla dzalik, beliau Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wailun liman hadatsa wa kadziba liyudhika bihil qaum. Wailun lahu tsumma wailun lah." Celaka. Orang yang berbicara dusta hanya dalam rangka bikin temannya tertawa. Celaka dia, kata Rasul. Diulangi lagi, celaka dia. Kita barakallahu fikum di bulan puasa ini enggak mau bercanda dengan canda-canda dusta. Kita barakallahu fikum di bulan Ramadan ini enggak mau berbicara dengan pembicaraan dusta. Bayangkan barakallahu fikum, satu tarik, satu amalan kita tarik. Akhlak yang sangat mulia. Akhlak yang sangat mulia, adab yang luar biasa. Yaitu hamba yang selalu jujur dalam bertutur kata. Ini barakallahu fikum. Kalau seandainya kita terus jalani, terus kita jalani barakallahu fikum, kemudian kita sampai pada predikat as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Para ulama ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wasalihin, para nabi itu enggak dihisab. Orang-orang yang meninggal sebagai syahid juga demikian, enggak dihisab. Mereka semua, mereka dua ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam surga bi khairi hisab wal adab, tanpa hisab tanpa adab. Ternyata di antara dua golongan ini, para nabi dan syuhada, ada satu, siapa? As-siddiqin. Kata para ulama, ketika siddiqin ini diletakkan di atas syuhada, mereka juga mendapatkan hak serupa dengan as-syuhada. Apa itu? Masuk ke dalam surga bi ghairi hisab wala adab. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Barakallahu fikum. Keistimewaan yang luar biasa. Keistimewaan yang luar biasa. Menjadi seorang hamba yang pintar untuk menjaga tutur katanya. Tidak berbicara dengan pembicaraan dusta. Mau serius, mau bercanda, dusta enggak. Barakallahu fikum. Salah satu akhlak yang mulia yang bisa kita petik dari bulan Ramadan. Di antara akhlak mulia yang lain adalah menjadi sosok yang punya perhatian sangat besar terhadap saudaranya. Al-Ithar, mengedepankan saudaranya, selalu memperhatikan, bukan perhatian dengan apa? Makna yang negatif. Perhatian dalam arti apa? Orang ini selalu memperhatikan saudaranya, ada kekurangan dari saudaranya, betul-betul diperhatikan. Beliau Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam pernah menyatakan dalam salah satu sabdanya, hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala, datang dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, Apa kata Rasulullah SAW? Memotivasi kaum muslimin untuk memiliki satu sifat. Apa itu? Perhatian terhadap saudaranya. Man fattara sa'iman. Siapa yang memberi buka puasa? Ada orang puasa. Masya Allah barakallahu fiik, namanya orang puasa kan dari subuh, dari azan subuh dikumandangkan sampai maghrib, dia menahan berapa barakallahu fiik? Minimalnya 3. Menahan rasa lapar, menahan rasa haus, dan menahan syahwatnya. Rasa lapar dan rasa haus ini barakallahu fiik. Walhamdulillah hadirin di sini belum ada yang lapar ya. Kita tahan barakallahu fikum. Pada ujung waktunya, yaitu menjelang maghrib, ada orang, berarti ini masya Allah orang berpuasa, lapar dia, haus dia, diberi perhatian istimewa. Masya Allah barakallahu fikum, perhatian istimewa. Ini barakallahu fikum sifat yang luar biasa. Sifat yang luar biasa. Di antara sifatnya Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam, dermawan, perhatian. Dermawan, perhatian. Kita miliki barakallahu fikum. Banyak sedikit kita punya rezeki, kita sisihkan untuk berbagi dengan orang-orang yang berpuasa. Para ulama lebih memilih untuk bersedekah dengan makanan daripada apa? Bersedekah dengan harta. Karena mereka mengerti keistimewaannya orang yang mau berbagi dengan orang yang berbuka puasa. Seandainya saja dia mengucapkan kepada kita jazakallahu khair, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ingat sabda Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam, salasatun da'watuhum la turad. 3 macam orang kalau dia berdoa itu enggak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Al-imamul adil, sosok pemimpin yang adil. Yang kedua, as-sa'imu hinna yufthir, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Ada orang berpuasa, dia berbuka, kita kasih, kemudian mengucapkan jazakallahu khair, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberimu, membalasmu dengan kebaikan. Antum dikasih kebaikan yang berlimpah, luar biasa barakallahu fiik. Luar biasa. Satu akhlak yang bisa kita ambil pada bulan Ramadan ini, menjadi sosok yang punya perhatian terhadap saudaranya. Kita di bulan Ramadan ini merasakan apa yang dirasakan oleh fuqara wal masakin. Ada di sana umat Islam yang dalam satu hari hanya sanggup makan 1 kali. Sisa dari waktunya mereka lapar. Ada barakallahu fikum. Pada bulan Ramadan ini kita merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Ada di luar bulan Ramadan, ketika di luar bulan Ramadan, sahabat-sahabat kita ketika mereka melihat makanan, mereka hanya bisa melihat, tidak bisa menikmati. Pada bulan Ramadan kita merasakan apa yang mereka rasakan. Kemudian kita hatinya diketuk, mari berbagi dengan orang yang memiliki kekurangan tadi. Di luar bulan Ramadan barakallahu fikum, kita melihat kaum muslimin, kita melihat orang-orang yang apa? Kekurangan, kita pun apa? Hatinya terbuka. Kita berbagi dengan mereka. Barakallahu fikum, begitu banyak akhlak yang mulia yang betul-betul bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Satu hal barakallahu fikum yang harus betul-betul kita perhatikan. Sebelum saya sebutkan satu demi satu sesuai dengan kemampuan saya tentang akhlak-akhlak yang bisa kita ambil pada bulan Ramadan, saya ingatkan barakallahu fikum satu hal, bahwa bulan Ramadan ini sebagai tempat atau waktu pendidikan kaum muslimin. Di bulan ini barakallahu fikum kita mendapatkan pelajaran yang sangat besar. Belajar untuk menjadi hamba yang sabar. Belajar untuk menjadi hamba yang perhatian. Belajar untuk menjadi hamba yang selalu jujur dalam bertutur kata. Belajar untuk terus satu demi satu. Nah, barakallahu fikum, kalau kita mau menarik satu sifat inti dari apa yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Apa itu barakallahu fikum? Inti dari itu semua, setelah yang satu demi satu memiliki keutamaan kita kejar, ada satu hal barakallahu fikum, yaitu al-muhafadzah 'alal a'mal. untuk terus-menerus menjaga apa yang telah kita lakukan. Kita dapat pelajaran dari Allah. Puasa satu bulan penuh. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, terus. Kita dididik oleh Allah untuk sholat taraweh setiap malam berjamaah. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam kedua tujuh, malam kedua sembilan, terus. Dididik oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fiik. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tilawatul Quran. Setiap hari ba'da shalawat, setelah menunaikan salat ataupun waktu-waktu faragh yang lain, waktu-waktu kosong yang lain. Nah, ini barakallahu fiikum, bukan kita mengerjakan puasa alhamdulillah kita selesai puasa satu bulan penuh. Alhamdulillah kita boleh salat tarawih berjamaah bersama kaum muslimin satu bulan penuh. Kita baca Al-Quran alhamdulillah, kita khatam berulang kali, kemudian selesai dari bulan Ramadan juga selesai pula amalan itu. Bukan barakallahu fikum. Yang menjadi patokan bagi kita, di antara patokan-patokan yang ada adalah al-muhafadzah 'alal a'mal, terus menerus kita jaga amalan tadi. Ingat, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam pernah berpesan kepada salah satu sahabatnya, yaitu sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Bukhari serta Al-Imam Muslim, atau hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Bukhari dalam salah satu karya tulis beliau, yaitu Sahih Bukhari. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As? Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti dia. Kenapa? Kana yakumul laila fatarakal qiyamal lail. Dulu dia itu menunaikan sholat malam. Sekarang dia tinggalkan sholat malam itu. Berarti apa barakallahu fikum? Al-muhafadzah. Mungkin dengan bahasa kita, istiqomah dalam mengerjakannya. Enggak berhenti. Bayangkan barakallahu fikum, sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita selesai puasa bulan Ramadan, kita enggak dilepas begitu saja, tetapi diuji coba dengan pelajaran. Man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian dia melanjutkan 6 hari di bulan Syawal. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah puasa satu bulan penuh, coba lulus enggak? Kalau anak sekolah lulus dari sekolahnya apa? Dipilok bajunya. Nah, panjenengan kan enggak. Oh, selesai itikaf sudah beli apa? Pilok satu kaleng. Santriannya enggak. Ada satu hal barakallahu fikum. Kesuksesan kita dalam belajar di sini barakallahu fikum, kesuksesan kita ini kita sedang belajar ini. Bukan cuma sebatas belajar duduk di majelis, tapi belajar menjadi hamba yang istiqomah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya selesai bulan Ramadan. Nih, lanjutkan 6 hari. Kalau bisa, ini pahalanya 1 tahun puasanya. Kana kasyami dahri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bagaikan puasa 1 tahun penuh. Itu bagaikan puasa 1 tahun penuh. Artinya barakallahu fikum, kalau seandainya tanpa ada uzur, hanya muncul karena malas, enggak puasa 6 hari di bulan Syawal, berarti apa? Ya mungkin kayak sekolah tetapi apa? Banyak bolosnya. Enggak ada uzur, enggak ada apa. Punya kesempatan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal tidak dikerjakan. Padahal sudah mendapatkan training dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Kemudian juga barakallahu fikum, kalau seandainya kita bisa melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, niscaya ini sebagai pertanda bahwa apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan adalah apa? Amalan yang penuh dengan keberkahan. Enggak ada uzur. Kalau ada uzur kesibukan kerja, ada uzur sakit, ada uzur safar dan segala macam yang menghalangi dia untuk melakukan apa? Ibadah. Mungkin maklum. Tapi kalau enggak ada uzur, dia sudah mendapatkan masya Allah bimbingan yang luar biasa, ditinggalkan begitu saja tanpa ada perasaan iman dalam hatinya, tanpa ada perasaan sayang dalam hatinya, marem 30 hari ini hari makan dan minum bulan Syawal. Ayo, bulan makan dan minum itu hari apa? Hari Id. Hari Id itu berapa hari barakallahu fikum? Satu bulan atau satu hari? Hah? Satu hari kan? Idul Fitri itu berapa? Satu hari, tanggal 1 di bulan Syawal. Sisanya barakallahu fikum hari-hari biasa seperti hari Syawal atau seperti bulan-bulan yang lain. Ini barakallahu fikum. Harus bersiap. Harus bersiap. Jangan kita lepaskan keistimewaan tadi. Barakallahu fikum. Kalau kita melihat hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang memotivasi kita untuk terus menjadi hamba yang dalam bahasa kita itu istiqomah untuk mengerjakan ketaatan, kita dapati motivasi yang luar biasa. Di antaranya satu, apa yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian seorang sahabat menceritakan tentang perkara gaib, pasti itu datangnya dari Rasul alaihi salatu wasallam marfu sampai kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Kata beliau radhiyallahu taala anha tentang amalan yang ahabbu ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah madawama sahibuhu wa inqalla. Madawama sahibuhu. Amalan yang pelakunya itu terus-menerus mengerjakannya. Walaupun itu sifatnya sedikit. Bayangkan dijadikan sebagai amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dijadikan sebagai amalan yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit di mata manusia, tetapi paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan barakallahu fikum, kalau dikasih milih yang banyak atau yang sedikit? Milih banyak atau sedikit? Kalau bilang milih sedikit, enggak jujur bulan Ramadan ini. Iya kan? Sifat manusia itu apa? Kalau punya satu lembah emas pingin satu lembah lagi. Itu sifat manusia. Manusia pinginnya itu yang banyak. Kalau banyak itu yang dicintai oleh manusia, itu yang istimewa oleh manusia di sisi manusia. Tetapi barakallahu fikum di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau itu sedikit tetapi terus dikerjakan, ini ternyata yang paling dicintai. Paling istimewa barakallahu fikum. Berbeda pandangan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barakallahu fikum, apa yang kita telah lakukan harus betul-betul kita upayakan, kita jaga. Dalil yang kedua yang menunjukkan istimewanya al-muhafadzah 'alal a'mal, terus-menerus menjaga apa yang telah kita lakukan. Hadis datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam An-Nasa'i, oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumullah taala. Sedikit berbeda lafadznya antara apa yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan apa yang dibawakan oleh Al-Imam Baihaqi. Yang dibawakan oleh Al-Imam Tirmidzi, perhatikan baik-baik hadisnya. Man sallallillah arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Artinya kurang lebih, siapa yang sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala 40 hari berturut-turut. 40 hari berarti apa? Dijaga betul. Fi jama'atin, prakteknya berjamaah. Tambah satu lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudriku takbiratul ula. Dia selalu mendapati takbiratul ihram. Imam takbir Allahu akbar, dia dapat itu takbirnya imam. Melakukan amalan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicatat bagi dia dua perlepasan. Dia dilepaskan dari dua hal. Yang pertama kata Rasul, bara'atun minan nar, dia dilepas dari neraka jahanam. Yang kedua kata Rasul, bara'atun minan nifaq, dilepas pula dari sifat kemunafikan. Ini beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Tapi butuh ketelatenan memang. Kalau telaten bisa. Kalau telaten mudah. Sholat lima waktu berat? Enggak ya, enggak berat. Jangan sampai bilang berat. Kalau sampai bilang berat, ini ada sifatnya siapa? Hah? Yang sholatnya berat itu siapa? Paidokomu komu kusala. Kalau dia menaikkan sholat, sholatnya malas-malesan. Siapa barakallahu fikum? Al-munafikun, orang-orang munafik. Sholat lima waktu ringan. Alhamdulillah bisa kita jalankan. Insya Allah hadirin ini selama bulan Ramadan ini gak ada yang bolong sholat lima waktunya. Mesti kita jalankan. Selama kita ngaji gak pernah bolong lima waktunya. Sholat lima waktu kita jalankan. Yang kedua, ini selama 40 hari. Selama 40 hari kita sholat udah berapa tahun? Lebih gak 40 hari ini? Lebih 40 hari, cuma 1 bulan lebih 10 hari. Selama 40 hari fi jama'atin, tambah lagi prakteknya berjamaah. Alhamdulillah barakallahu fikum, setengah tahun kita berjamaah terus. Tambah satu lagi barakallahu fikum, yudriku takbiratul ula, selalu dapat takbiratul ihram. Nah, ini baru kita berpikir, yo dapat enggak takbiratul ihram terus-terusan. Kalau imam dapat barakallahu fikum. Selalu takbiratul ihram. Ya. Makmum barakallahu fikum. Selalu dapat takbiratul ihram selama 40 hari dalam satu hari 5 kali. Berarti berapa salat barakallahu fikum? 5 × 40 200 kali sholat gak pernah telat takbiratul ihramnya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini barakallahu fikum adalah motivasi dari Rasulullah SAW. Janji yang sangat besar dijanjikan kepada hamba yang mau menjalankan ini. Apa kata Rasul? Dia terbebas dari dua, bara'atun minan nar, selamat dia dari neraka jahanam. Beruntung ya, selamat dari neraka jahanam. Tempat yang kita semua paham barakallahu fikum. Karena kita berada di sini, kita enggak pengin masuk ke dalam apa? Neraka. Kita semua paham. Bara'atun minan nar. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah dia di dunia dia terbebas ataupun dia berupaya ataupun dia dijaga dari amalan-amalan penduduk neraka jahanam. Di akhirat dia terjaga dari azab neraka jahanam. Nikmatnya luar biasa. Coba barakallahu fikum. Mulai kalau subuh tadi sudah ketinggalan, ngitungnya mulai besok. Ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini biasanya kalau majmu'ah, kalau di pondok itu, kalau pas azan santai-santai, kalau pas komat rebutan wudu. Ya, mestinya kan azan rebutan wudu, komat rebutan apa? Shaf, ya kan? Komat rebutan shaf, pilih yang depan. Azan rebutan wudu. Nah, antum barakallahu fikum sebagai jamaah mu'takifin, orang-orang i'tikaf, ingat azan rebutan wudu, komat rebutan shaf. Jangan pas komat baru apa? Kita berwudu. Ingat, apa motivasinya? Kita enggak pengin telat dalam salat berjamaah. Kita pengin apa? Dapat takbiratul ihram 40 hari barakallahu fikum, enggak lama. Umur kita berapa sudah ini? Ada yang 30, ada yang 40. Lama enggak ini umur 40 tahun? 50 tahun. Lama enggak? Lama ya. Lama barakallahu fikum. Main kelerengnya aja udah lupa. 40 hari barakallahu fikum, enggak lama. Terus duhur, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, terus selama 40 hari barakallahu fikum. sanggup seperti itu barakallahu fikum, niscaya Allah akan mudahkan satu langkah lagi. Apa itu? Istiqomah dalam menjalankan. Bukan alhamdulillah saya bebas 40 hari sudah saya jalankan ini. Enggak kan? Otomatis kita akan terkondisikan. Lihat sabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-shalah, fa in shaluhat shaluha sa'iru 'amali, wa in fasadat fasada sa'iru 'amali." Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah dari amalan hamba adalah apa? Salat. Kalau salatnya baik akan baik pula amalan yang lain, kalau salatnya jelek akan jelek pula amalan yang lain. Senada dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu akan mencegah orang menunaikannya dari kekejian dan kemungkaran. Salat kita baik 40 hari barakallahu fikum, mungkin tersirat orang berpikir, "Wes saya tak salat 40 hari insyaallah jaminan saya bebas dari neraka." Ketika dia berani menjalankan itu, insyaallah taala setelahnya dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang lebih daripada itu. Kenapa? Syaratnya yang pertama lillah. Kalau bukan karena Allah selama 40 hari enggak dapat sisanya setelahnya. Lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niatan itu barakallahu fikum, niatan karena Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, yang besar ataupun yang kecil bisa menjadi apa? Besar. Yang kecil bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika dia sudah terkondisikan untuk ikhlas lillahi taala, niscaya dia pun akan berupaya menjadi hamba yang lebih baik. Akan menjadi hamba yang lebih baik. Barakallahu fikum. Mengapa? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Mengapa Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan siapa yang mau meniti melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena ketika orang sudah menuntut ilmu, sedikit demi sedikit dia akan amalkan ilmu tadi. Dia tahu ini haram, oh ternyata haram ya, tinggalkan. Dia tahu ini wajib, oh ternyata ini wajib ya, jalankan. Terus seperti itu hingga dimudahkan bagi dia untuk apa? Menuju surga. Apa artinya? Dimudahkan bagi dia untuk melakukan amalan-amalan yang lain dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barakallahu fikum, salat tadi harus betul-betul kita upayakan. Di dalam hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan yudriku takbiratul ula. Dia selalu mendapatkan takbiratul ihram. Kemudian memang dibahas oleh para ulama dalam kalimat arba'ina yauman, 40 hari ini sifatnya apakah boleh? Ini satu hari, satu pekan ini ambil satu hari. Satu pekan kedua ambil satu hari lagi. Sampai jumlahnya 40 hari enggak pernah telat. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi rahimahullah taala, kata para ulama sebagai penjelas bahwa yang dimaksudkan 40 hari itu adalah apa? Berurutan tawali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wadzaba, wadzaba." Itu menekuni, menelateni. Ala shalawatil maktubah, menelateni sholat lima waktu, arba'ina lailatan, 40 malam. Ungkapannya dengan 40 malam. Diungkapkan dengan 40 malam. Barakallahu fikum. Kemudian kata Rasulullah sallallahu wasallam, la tafutuhu raka'ah, tidak terlewat bagi dia satu rakaat pun. Tidak terlewat bagi dia satu rakaat pun. Artinya apa? Dia tidak pernah tertinggal satu rakaat. Kataballahu lahu biha bara'atain, Allah catat bagi dirinya dua perlepasan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dilepas dari neraka jahanam dan terlepas dari sifat kemunafikan. Kita barakallahu fikum bukan cuma sebatas 40 harinya, tetapi istimrornya di sini barakallahu fikum. Istimrornya terus-menerusnya yang betul-betul harus menjadi perhatian besar bagi kita. Barakallahu fikum, kita dicoba untuk bersabar. Jamaah mutaqifin betul-betul dicoba untuk bersabar. 10 hari sabar enggak nih di sini? Pada keadaan yang namanya hari-hari menjelang lebaran itu kan hari-hari yang penuh dengan apa? Cobaan. keluarga menanti minta dibelikan ini itu dan segala macamnya. Ada keluarga yang datang, hati kita kapan mudik sebagai apa? Orang pendatang. Terus cobaan yang luar biasa. Sabar enggak 10 hari. Kalau seandainya sabar, ingat, bukan kesuksesan lulus selama 10 hari barakallahu fikum, tetapi ingat, kita sudah belajar di sini adalah istiqomah. Sanggup enggak kita untuk terus melanjutkan pada langkah selanjutnya? Sanggup tidak kita terus meneruskan pada apa? Perjuangan selanjutnya. Barakallahu fikum. Di sana ada hadis yang lain yang memotivasi kaum muslimin untuk betul-betul dia menjaga amalan dia. Yang pastinya barakallahu fikum, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pun sangat banyak. Sabda-sabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pun juga sangat banyak. Saya hanya mampu membawakan sedikit saja. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pernah menyatakan dalam hadis yang insyaallah taala kita sering sekali mendengarnya. Insyaallah taala kita sering sekali mendengarkannya. Hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza safara al-'abdu idza marida al-'abdu wa safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'maluhu muqiman sahihan." Atau kama qala Ali sallallahu wasallam. Bila seorang insan sakit atau safar, maka tetap dicatat bagi dia pahala yang biasa dia lakukan ketika dia sehat atau ketika dia tidak safar. Kita barakallahu fikum bertahun-tahun menunaikan puasa Ramadan. Qadarullah sakit pada satu bulan Ramadan. Gak bisa puasa. Walaupun di siang hari kita makan minum yang pastinya dengan perasaan tidak enak karena orang apa? Orang sakit. Tapi kita makan minum, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mengamalkan ataupun apa? Berpuasa. Kutiba lahu mithlu ma kana ya'maluhu. Dicatat bagi dia seperti apa yang biasa dia lakukan. Kapan? Mukiman sahihan, dikala dia mukim atau dikala dia sehat. Au kama qala alaihi salatu wasalam. Kita dimotivasi. Yang mendapatkan keistimewaan ini barakallahu fikum adalah apa? Orang-orang yang sudah terbiasa. Sudah terbiasa untuk apa? Melakukan ketaatan-ketaatan tadi. Betul-betul dimotivasi. Barakallahu fikum. Pada hadis-hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur supaya orang meninggalkan sifat yaitu tidak mau istiqomah. Hadis yang saya bawakan tadi yang diberikan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasul berpesan kepada sahabat Abdullah ini, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan." Kamu jangan seperti dia. Kenapa? Kana yaqumul lail. Dulu dia itu orang yang salat malam. Sekarang dia tinggalkan salat malam tersebut. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan mengapa tidak diperbolehkan, karena di situ tersirat ada kebencian dari amalan yang telah dia lakukan, sudah tidak senang melakukannya sehingga dia tinggalkan. Barakallahu fikum. Kata beliau, "Wa hadza khatarun 'adzim." Ini bahaya yang sangat besar. Ini bahaya yang sangat sangat besar. Oleh karena itu barakallahu fikum, dikala kita berupaya untuk melakukan amalan-amalan, kita harus melimbang baik-baik terkait dengan kemampuan. Saya bicara dalam permasalahan apa? Perkara-perkara sunnah. Barakallahu fikum. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala ketika membawakan permasalahan al-istiqomah dalam melakukan ketaatan-ketaatan, beliau pun membawakan bab untuk apa? Pertengahan dalam melakukan ketaatan. Supaya kita itu bisa istimrar. Dibawakan kisahnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya beliau mengatakan, "Wallahi la asumanan nahar wala ukumanna laila ma istu." Sahabat Abdullah bin Amr bin As ini pernah mengatakan, demi Allah aku akan selalu puasa di siang hari dan aku akan selalu salat malam selama hidupku. Dengar Rasulullah SAW, semangatnya Abdullah bin Amr bin As. Bukan sembarang semangat ini barakallahu fikum, semangat luar biasa. Saya akan puasa siang hari, saya akan selalu salat malam selama hidupku, sisa dari umurku. Kata Rasulullah SAW, a antal ladzi qulta dzalik, kamu, apakah engkau yang mengatakan kalimat tadi? Kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, sungguh aku telah mengatakan kalimat itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, wallahi mastata dzalik, demi Allah kamu tidak akan mampu menjalankannya. Fasum wa aftir wa nam wa qum, puasa dan berbukalah, salat dan tidurlah. Fasum minasyahri thalathata ayyam, puasalah dalam satu bulan itu 3 hari. Yang demikian itu seperti puasa apa? Dahar. Dalam setiap bulan 3 hari, 3 hari selama 1 tahun seperti puasa dahar. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Amr, puasa 3 hari. Ya Rasulullah, ini utiku afdala min dalik, ya Rasulullah aku mampu untuk melakukan yang lebih besar dari itu. Aku mampu ya Rasul. Apa kata Rasul? Fasum yoman wa aftir yomain. Ya sudah, puasa 1 hari, puasa enggak puasa 2 hari. 1 hari puasa, 2 hari enggak puasa. Ya Rasulullah, ini utiku afdala min dalik, Rasulullah aku mampu untuk melakukan yang lebih besar dari itu, lebih istimewa dari itu. Apa kata Rasul? Fasum yoman wa aftir yoman, fadhalika siyamu Dawud. Ya udah, puasa 1 hari, enggak puasa 1 hari. Itu puasanya Nabi Dawud alaihi salatu wasalam. Mengatakan lagi, Rasulullah aku mampu untuk melakukan yang lebih istimewa daripada itu. Apa kata Rasul? La afdala min dzalik, enggak ada yang lebih baik dari itu. Ternyata di akhir hayatnya, apa kata sahabat Abdullah bin Amr bin As? Kalau seandainya dahulu aku apa? Menerima pesan Rasul puasa 3 hari dalam 1 bulan. Seandainya dahulu ketika Rasul berpesan puasa 3 hari dalam 1 bulan, aku terima. Ahabbu min ahli wa mali, aku lebih suka daripada keluargaku dan hartaku. Bayangkan barakallahu fikum, nasihat Rasul, pesan Rasul itu lebih dicintai dari seluruh hartanya dan seluruh keluarganya. Kalau seandainya dahulu apa? Aku terima. Artinya barakallahu fikum apa? Betul-betul memperhatikan bahwa apa yang kita lakukan itu bukan cuma sebatas sekali. Pas lagi semangat, masya Allah, melebihi atap rumah. Pas lagi apa? Turun, masya Allah, nggak kelihatan di bawah dasar sumur pun nggak kelihatan. Di mana orangnya? Nggak tahu mana. Kalau selagi semangat, masalah luar biasa. Muktasid barakallahu. Yang kita perlu perhatikan itu adalah dawam, terus menerus. Bukan menyepelekan yang besar, bukan menyepelekan yang kecil, tapi kita harus betul-betul berupaya untuk menjadi seorang hamba yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu wasallam, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat yang ke-17, ayat yang ke-16. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Sifatnya orang yang beriman kepada Allah 5, barakallahu fikum. Orang-orang yang telah mengatakan, wahai Allah, kami adalah orang-orang yang beriman kepadamu, ampunilah dosa kami ya Allah, dan jagalah kami dari neraka jahanam. Siapa mereka? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu adalah as-sabirin, orang-orang yang sabar. Bulan Ramadan barakallahu fikum, menjadi hamba yang bersabar. Was-sadiqin, orang-orang yang jujur. Bulan Ramadan barakallahu fikum, menjadi hamba-hamba yang jujur. Wal-qanitin, orang-orang yang istiqomah. Bulan Ramadan barakallahu fikum, menjadi seorang hamba yang istiqomah. Wal munfikin, orang-orang yang berinfak. Bulan Ramadan pula barakallahu fikum, sebagai hamba-hamba yang berinfak, berbagi dengan saudaranya. Yang 5, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang selalu beristighfar di waktu sahur. Lima sifat ini barakallahu fikum adalah akhlak yang sangat mulia yang bisa kita dapatkan pada bulan Ramadan. Menjadi hamba yang bersabar, menjadi hamba yang selalu jujur dalam tertutur kata, menjadi seorang hamba yang istiqomah dalam menjalankan berbagai macam ketaatan-ketaatan, menjadi seorang hamba yang suka berbagi perhatian terhadap saudara-saudaranya, dan menjadi seorang hamba yang selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sungguh mari kita gali pelajaran-pelajaran yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam di bulan Ramadan ini. Bukan cuma sebatas sabar, bukan cuma sebatas jujur dalam bertutur kata, bukan pula cuma sebatas barakallahu fikum perhatian terhadap saudaranya, namun masih banyak lagi amalan-amalan, akhlak-akhlak yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala bisa, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya dan bisa kita dapatkan pada bulan ini barakallahu fikum. Renungi baik-baik. Renungi baik-baik apa yang telah kita jalani selama ini. Pegangilah baik-baik, jalankanlah terus amalan tersebut sampai akhir hayat nanti barakallahu fikum. Tayyib barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba yang istiqomah di dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surganya dan menjaga kita semua dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.